Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar adani allahu wa iyyakum minannar. Ayuhat talabah rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita haturkan puji sanjungan tu Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah banyak memberikan dan melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Kenikmatan yang terbesar yang Allah limpahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan thalabul ilm. Kenikmatan yang tiada taranya. Setelah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman. Ya khali bi rahmakumullah. Al ilm la ya'tilu syai', demikian kata para ulama. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Khalifin rahmakumullah. Untuk itu hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan ini. Dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kenikmatan ini jangan sampai dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khalifin rahmakumullah. Pada kesempatan yang lalu, kita telah menjelaskan dan membacakan penjelasan para ulama berkaitan dengan bab al-kafa'ah, kesetaraan ya, di dalam pernikahan. Hadirin rahimakumullah, sudah dua hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram. Hadis Ibnu Umar. Dan yang kedua hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah tentang Fatimah bintu Qais yang dilamar oleh beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Muawiyah bintu Abi Sufyan, kemudian Abu Jahm. Ya khalifatun rahmakumullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan musyawarah, memberikan ya, arahan kepada Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Khalifatun rahmakumullah. Dan hadis ini merupakan penentu berkaitan dengan kafa'ah nasabiyah. Khalifatun rahmakumullah. Bahwa kafa'ah nasabiyah la yu'tabar. Ya, ala sahih ya. Berdasarkan amar hadis ini. Khalifatun rahmakumullah. Orang yang mulia nasabnya harus dengan yang mulia nasabnya. Khalifatun rahmakumullah. Kalau memang dapat, alhamdulillah. Tapi bukan merupakan sebuah persyaratan dalam keabsahan sebuah pernikahan, kesetaraan itu ditinjau dari situ. Al-muttafar fi dzalik, yang dianggap dalam bab ini adalah al-kafa'ah ad-diniyah. Kafa'ah ad-diniyah. Ya qali fi tahmukmu. Oleh karena itulah Rasul alaihi salatu wasalam memberikan taujih, mengarahkan dan membimbing Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Yang notabene beliau adalah maula. Ya qali fi tahmukmu jan barakallahu. Sekaligus menjelaskan tentang mungkarnya hadis yang disebutkan oleh mu'alif yang pertama kali dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ikhwani fillah rahimakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Masih berkaitan dengan al-kafa'ah. Mu'alif rahimahullah taala menyebutkan hadisnya Barirah. Barirah, nama bukan Barirah. Barirah. Yaitu Barirah bintu Shafwan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di sini disebutkan oleh mu'alif rahimahullah taala untuk menjelaskan kepada kita yang pertama berkaitan dengan kafa'ah. Ya, yeah, kesetaraan. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua berkaitan dengan tahyir. Ya. Yeah. Yaitu memberikan pilihan pada seorang budak yang telah merdeka. Budak wanita yang telah merdeka dalam keadaan dia berada pada tanggungan orang lain. Qadibitullah marahmukmujain barakulahfiq. Baik. Ya, kalau yang orang lain itu budak namurakulahfiq, maka sepakat. Qadibitullah marahmukmujain dikasih tahir. Lahat tahir. Bagi wanita tersebut, ya, boleh untuk memilih. Namurakulahfiqum. Antara tetap dengan suaminya yang statusnya sebagai budak, ya, atau berpisah. Nawarakallahu fikum. Sehingga pernikahan difasah. Pernikahannya difasah, dibatalkan. Qali bi tahmar rahmukum. Ini sepakat nawarakallahu fikum untuk kasus ya, bekas budak yang setelah apa, budak yang sudah merdeka, budak perempuan maksudnya, yang berada dalam tanggungan atau di bawah tanggungan seorang suami yang budak nawarakallahu fikum. Maka sepakat para ulama, ya, laha hakul hiyar. Ya, bainal baqa' wal fasah. Maka wanita tersebut memiliki hak untuk memilih antara tetap bersama dengan suaminya atau na'am warakallahu fikum, ya, fasah pernikahannya. Na'am warakallahu fikum. Bagaimana kalau statusnya dia berada pada tanggungan seorang suami yang merdeka? Mungkin kalau fitnah makmumah gambaran mungkin nama apa akan istilahnya nama barakallahu fikum iskal gambarannya seperti apa, kan itu ya. Ya kalau fitnah makmumah kalau dia tuannya yo enggak ada masalah nama barakallahu fikum. Ya kalau fitnah makmumah jan barakallahu fikum. Masa selama dekat itu dikasih pilihan, ayo kamu sama dia terus nama barakallahu fikum tetap sama dia. Atau namoro kalau pernikahan divasa. Kalau sama tuannya enggak pakai nikah-nikahan. Ya kan? Ya semata-mata jadi budaknya sudah bebas namoro kalau manafik budak iha, ya. Manafik budak langsung milik tuannya. Ya, tinggal tunggu 1 bulan, ya. Selesai namoro kalau 1 bulan, 1 bulan itu 1 bulan 1 bulan ya. 1 kali haid namoro kalau. Ya. Artinya diketahui status rahimnya, ya, suci, khalas na'warakallahu fikum, bebas sudah manfaatnya. Kan itu ya. Itu kalau tuannya. Terus gambarannya seperti apa? Kalau itu bersama dengan orang yang merdeka, suaminya merdeka. Ya kan ini fitnah makmum, itu kasusnya pada laki-laki apa pada seorang merdeka yang kebelet. Ya, tapi enggak punya apa? Enggak punya na'warakallahu fikum. Ikhwali fitnah makmumah gak punya ba'ah. Paham ya? Ikhwali fitnah makmumah pada kasusnya seorang merdeka, laki-laki merdeka yang sudah luar biasa meletup-letup ya na'amarakallahu fikum wa khasyatal anat ya. Dalam kondisi na'amarakallahu fikum dia enggak apa? Enggak punya ba'ah untuk menikahi seorang yang merdeka, enggak punya bondo, enggak di duit na'amarakallahu fikum. Ya kan fitrah marakumujan barakallahu fikum. Ya, maka diizinkan na'amarakallahu fikum oleh syariat ya menikah dengan budak. Ya. Yang pertama dengan syarat ikhwan fillah rahimakumullah. Syaratnya adalah idznu waliha. Dengan seizin walinya. Nah, barakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah syan barakallahu. Yang kedua na'amarakallahu fikum ya. La yastati'u mahral hurrah. Tidak mampu memberikan mahar kepada wanita yang ya, merdeka. Na'amarakallahu. Dan yang ketiga adalah khasyatul anat. Ya. Dia na'amarakallahu fikum khawatir terjatuh dalam tindakan fahisyah. Maka yang semacam ini baru diperkenankan bagi dirinya untuk menikahi seorang yang statusnya budak. Kan itu ya? Itu gambarannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yastati' minkum taula." Dan barang siapa yang tidak mampu di antara kalian taula ay alba'a memberikan na'amarakallahu fikum mahar kepada orang yang merdeka na'amarakallahu fikum ayang tihal muhsanatil mu'minat untuk menikahi wanita yang terjaga dari kalangan kaum mukminin famimma malakat aymanukum maka boleh menikah dengan budak-budak na'amarakallahu fikum. Ikhwanifidin rahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Min fatayak mu'minat na'amarakallahu fikum. Dari budak-budak kalian yang mu'minat na'amarakallahu fikum. Ikhwanifidin rahmatullahi jami'an. Ini juga sebagai persyaratan berikutnya na'amarakallahu fikum. Bahwa budak yang hendak ia nikahi itu harus mu'min. Ya. Nggak boleh. Budak musyrika atau kitabiah. Nggak boleh. Tapi harus mu'min. Syaratnya barakallahu fiik. Ikhwan fillah. Wa wallahu a'lamu bi imanikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keimanan kalian. Fa'dhukum min ba'din. Sebagian kalian bagian daripada sebagian yang lain. Fankihuhunna bi idzni ahlihinna. Maka nikahilah mereka dengan izin tuannya. Ya. Harus izin amarakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Dan berikanlah kepadanya yaitu kepada budak-budak tersebut ujurahunna bil ma'ruf ya. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Muhsinatin ghairu musafihatin wala mutahhidatin mutahhidati ahdan. Ya. Dalam keadaan terjaga, bukan sebagai wanita simpangan. Khalifat rahmatullah. Faida uhsinna. Kalau kalian telah ya ahsana telah artinya telah na'amarakallahu fikum menikahinya. Artinya na'amarakallahu fikum menikah dengan akad yang sah. Khalifat rahmatullah. Dan ini enggak dipersyaratkan harus itu, harus husulul jima enggak. Ya, semata-mata nikah itu sudah ahsana. Nah, dalam bab ini ya khalifin rahmatullah. Kalau sudah menikah, sudah akad na'amarakallahu fikum. Ya khalifin, fa'in atayna fahishatin. Kok ternyata wanita budak tadi melakukan tindakan fahisha. Ya. Fa'alihinna nisuma alal muhsinati minal adzab. Maka atas wanita tersebut. Ya, separuh dari hukuman yang diterima oleh wanita. Wanita baik-baik merdeka. Ya, yang telah melakukan tindakan fahisha. Misalnya dicambuk, na'amarakallahu fikum, ya 100 kali, itu cuma apa? Cuma 50 kali. Sekali fitnah marhamakmujian, barakallahu fikum. Nah, perhatikan ini. Zalika liman khasyal anata minkum. Yang demikian ini hanya untuk orang yang takut terjatuh dalam tindakan fahisyah di kalangan kalian. Baru na'amu terjadi. Pernikahan antara na'amu rakulofikum. Seorang lelaki merdeka dengan apa? Wanita yang statusnya sebagai budak. Ya khalifintah mukmujian barakulofikum. Nah di sini khalifintah mukmujian barakulofikum. Diiktilafkan oleh para ulama. Terkait dengan bayrah nanti. Status suaminya. Ada yang mengatakan statusnya adalah budak. Dan yang benar ada yang mengatakan statusnya adalah orang yang merdeka. Jadi kalau misalnya na'amarakulafikum wanita budak tadi yang kemudian merdeka. Di bawah seorang suami yang statusnya masih budak. Maka na'amarakulafikum ijma' ulama na'amarakulafikum wanita tersebut memiliki hakul hiyar. Hak untuk milih. Ya kali fitnah rahmah rahmah kemujaan barakulafikum. Ijma' na'amarakulafikum. Tapi kalau nama keluarga tersebut berada pada seorang suami yang statusnya merdeka, apakah dia tetap memiliki hakul khiyar? Maka jawabnya adalah khilaf dengan para ulama. Qul bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama nama kelafikum mengatakan bahwasanya laisa laha hakul khiyar. Dia tidak punya hak khiyar. Ya qul bismillahirrahmanirrahim. 6. Karena sudah terjadi amarakulafikum maksud dari pernikahan yaitu adanya kafa'ah. Ya kali fitrah makmumah. 6. Adapun terjadinya khiyar itu karena apa? Terjadi ketidaksetaraan. Ini sudah merdeka, ini masih budak. Ya kan? Yang matinya sudah merdeka, suaminya masih budak. Kan tidak setara anak amarakulafikum. Ya kali fitnah maka dikasih itu. Dikasih pilihan. Mau tetap sama dia enggak? Tapi kondisinya enggak sepadan dengan kamu. Mau enggak gitu ya? Atau fasa. Gitu. Ya kali fitnah maka. Nah ini pendapatnya na'amara kelaw jumhur. Buasnya kalau suaminya posisinya merdeka. Maka wanita tersebut tidak memiliki hak khiyar. Sehingga tetap statusnya sebagai apa? Istrinya. Nah, berbeda dengan Al-Hadawiyah. Juga Imam As-Sya'bi. Saya sebutkan ini karena disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahutaala di dalam 10 salam. Termasuk yang berpendapat bahwasanya laha haqqul khiyar itu Hadawiyah dan apa? Imam As-Sya'bi rahimahutaala. Bahwasanya wanita tersebut tetap memiliki hak khiyar. Nah, warahmatullahi. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahutaala sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahutaala. Beberapa alasan untuk nah, warahmatullahi menguatkan bahwasanya wanita tersebut memiliki hak khiyar. Nah, sebutkan yang pertama, yang kedua, tiga alasan warahmatullahi. Kemudian yang pertama, yang kedua ditafsirkan oleh beliau. Yang paling kuat alasan yang ketiga. Insya Allah nanti kita sebutkan ikhwan fillah kumoh. Tentang ucapan Ibnu Qayyim rahimahutaala. Wasahi na'amarakallahu fikum yang benar ikhwan fillah kumoh. Qaul jumhur. Pendapat jumhur bahwasanya na'amarakallahu fikum kalau di bawah suami yang merdeka maka tidak punya khiyar. Na'amarakallahu fikum. Dan di antara dalil bagi mereka yang mengatakan bahwasanya wanita tersebut memiliki hak khiyar ketika berada pada tanggungan seorang merdeka adalah lafaz hadis dari hadisnya Bayra ini. Na'amarakallahu fikum dari sebagian riwayat na'amarakallahu fikum bahwasanya suaminya itu merdeka. Na'amarakallahu. Berdasarkan hadis itu. Nanti akan disebutkan oleh na'amarakallahu al-mu'alif. Ikhwali fitin rahmah rahmukum uca'in barakallahu fikum. Demikian. Jadi, sekali lagi ikhwali fitin hadis ini disebutkan oleh mu'alif na'amarakallahu fikum. Satu, untuk menjelaskan terkait dengan khiyar. Sebagaimana dalam apa? dalam babnya ya. Ya, babnya mu'alif bikin bab. Ya. Bikin bab dalam babul kafa awal khiyar. Ini ya. Ikhwan fillah rahimakumullah juga padanya ada apa? Pada penjelasan tentang kesetaraan. Ya, bahwasanya na barakallahu fikum. Ya, al termasuk kesetaraan yang mu'tabar, ya. Kualifikasi kesetaraan yang mutabar adalah kesetaraan apa kesetaraan nam pada apa pada kemerdekaan nam berkelab itu nam berkelab. Sehingga kalau misalnya satunya merdeka satunya tidak, nah ini enggak setara, gitu ya, enggak setara. Kualifikasi lah mukmu. Wallah alam bisawab. Nah, tapi sebelum kita baca lebih lanjut nam terkait dengan bab ini, kita baca terlebih dulu nam berkelab hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, man hafdhal hadis falyaqra. Qala bidin rahmani wa rahmukum jami'an barakallahu fikum qal mu'allif wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat diriwayatkan dari sahabat Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau bercerita khayrat bariratu ala zawjiha hina utiqat qalibillah makmum barirah diberi pilihan ya berkaitan dengan suaminya apakah dia tetap ya mau dengan suaminya atau difasakh na'am barakallahu fikum ketika beliau dibebaskan dimerdekakan khalifah rahimakum mutafaqun alaihi fi haditsin tawil hari ini disepakati atasnya dalam sebuah hadis yang cukup panjang ya qalibin rahmakum disebutkan oleh mu'alif rahimahutaala hadis ini dengan siyak yang sangat ringkas ini untuk na'am barakallahu fikum menyebutkan ya, dari hadis ini tempat yang diinginkan dalam bab yaitu maudhu syahid kita na'am barakallahu fikum ya qalibin rahmakum jami'an barakallahu fikum wali muslimin anha dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna zawjaha kana abdan. Bahwasanya suaminya Barirah statusnya adalah budak. Wa fi riwayatin anha dan dalam riwayat yang lain juga dari Aisyah, annaha hurran, kana hurran. Annaha apa? Kana hurran. Ya. Yeah. Suaminya itu merdeka. Wal awwal asbat dan yang pertama itu lebih sabit. Na'am barakallahu fik. Wa sahha 'an Ibnu Abbas indal Bukhari dan telah sahih dari riwayatnya Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari annahu kana 'abdan. Ya, bahwasanya suaminya Barirah itu statusnya adalah budak. Khalifatin rahimahullahu jami'an. Wa barakallahu fikum. Ya. Disebutkan ini na'am barakallahu fikum karena memang na'am barakallahu fikum kalau ternyata suaminya itu apa merdeka, itu terjadi polemik gitu lah di kalangan para ulama seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau budak posisinya, wa ta na'am barakallahu fikum. Sepakat ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, ulama bahwasanya seorang budak wanita, ya, yang telah merdeka dalam keadaan berada di bawah seorang suami yang budak, maka dia dikasih pilihan. Apakah dia tetap bersama suaminya atau di fasah pernikahan. Qalibitun rahmatullahi wa barakatuh fikum. Hadis ini na'am barakatuh fikum banyak disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab fikih. Ya qalibitun rahmatullahi dalam pernikahan, dari sisi ini. Di dalam na'am barakallahu fikum warisan juga dari sisi na'am barakallahu fikum at-tawris bil wala ya qalibatun rahmakumullah dalam bab 6 sedekah berkah dan hadiah. Jadi banyak nah barakallahu fiikum disebutkan hadis ini lah mikhani bitnah kemudian barakallahu fiikum. Ya. Yeah. Menunjukkan betapa besar faedah yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama nah barakallahu fiikum. Ya. Yeah. Dan yang kedua nah barakallahu fiikum betapa indah dan agungnya kisah ini, kisahnya Bahira ini. Mikhani bitnah makmum. Lantas siapa Bahira itu? Mikhani bitnah makmum disebutkan dalam Usul Ghafah Barirah, dialah Barirah bintu Sufwan. Namanya Barirah bintu Sufwan. Maulatu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Beliau adalah maulanya Aisyah. Khalifatun rahimakumullah. Binti Abi Bakar As-Siddiq. Ya khalifatun rahimakumullah. Beliau ini dulu merupakan ikhwanibitnahumullah budak dari sebagian Bani Hilal. Ikhwanibitnahumullah. Kemudian mereka mengizinkan untuk Barirah untuk membebaskan dirinya. Beliau pun berusaha na'amarakallahu fikum di antara usahanya Barirah ini na'amarakallahu fikum mendatangi Aisyah Umuna radhiyallahu anha untuk na'am barakallahu fikum minta bantuan dalam pembebasan diri. Maka na'am barakallahu fikum Aisyah pun persyaratkan, "Ya saya mau, tapi syaratnya mau apa? Awalnya buat saya." Ya, disampaikanlah na'am barakallahu persyaratan itu dari Aisyah kepada tuannya na'am barakallahu fikum. Maka tuannya pun enggan, enggak mau. Ya. Maka Rasul yang mendengar nam pengaduan nam Barirah itu belum mengatakan nam Barakallahu tetap persyaratkan hal itu. Kepada Aisyah. Bebaskan dan tetap persyaratkan hal itu. Dan mengatakan kullu syartin laysa fi kitabillah wa batil. Wa batil. Setiap persyaratan yang tidak berasal dari kitab Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah kebatilan. Khalifatnah makmum. Lah syarat yang dinyatakan tidak berasal dari kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah setiap syarat yang menyelisih muktadha akad. Khalifatnah makmum. Bahwasanya muktadha akdul itqi konsekuensi akad pembebasan dengan pembebasan budak tersebut, walaknya itu otomatis langsung jadi miliknya orang yang membebaskan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-wala'u liman a'taq. Wala itu bagi siapa saja yang membebaskannya. Namaraqallah. Itu Aisyah radhiyallahu anha yang membebaskan. Maka walaknya untuk Aisyah. Meskipun namaraqallah walinya, Bairah tidak setuju. Enggak digubris namaraqallah. Enggak ada namaraqallah fungsinya sama sekali. Ketidaksetujuan mereka. Karena apa? Persyaratan yang mereka ajukan untuk walaknya tetap pada mereka itu termasuk persyaratan yang mukhalifun apa yukhalifu muqtada akad. Mesti muqtada akad. Ikhwanibitun rahmakum. Nah. Ikhwanibitun rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur. Ikhwanibitun rahmakum. Nah. Ikhwani fiddin rahimahullah rahmakumullah wa barakallahu fikum. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana fi Barirah salasu sunanin. Ada pada Barirah 3-6 sunnah. Nah, barakallahu fikum. Itu berlangsung pada mereka. Jadi sunnah ini muncul berkaitan dengan Barirah. Khalifatnah kemudian para kelab. Yang pertama, annaha u'tiqat fakhuyirat min zawjiha. Bahwasanya beliau ini dimerdekakan dan diberi pilihan berkaitan dengan suaminya. Apakah dia tetap mau dengan suaminya atau difasakh. Ini la barakallahu. Ini pelajaran. Jadi nanti la barakallahu misalnya ada yang punya kasus seperti ini. La barakallahu fikum, maka ya bisa diterapkan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu memberikan pilihan kepadanya. Ya kali fitnah rahmatullahi wa kemudian barakallahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini pelajaran yang kedua adalah al-wala'u liman a'taq. Ya, wala itu bagi siapa yang membebaskannya. Dan yang ketiga, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu tafuru billah. Nabi alaihi salatu wasallam suatu ketika masuk ke dalam rumah, mendapati ada tungku yang di dalamnya penuh berisi daging. Ya kali bin rahmah rahmatullah. Ya, faqaruba ilaihi. Nam khubzan. Ya, atau waqaruba ilaihi khubzan wa atimun min atimi amin atimi min asil bait. Nam raqala. Kemudian am disuguhkan kepada beliau nam raqala roti dan lauk yang biasa nam raqala. Kali bin rahmatullah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan alam aral burmata fiha lahum. Bukankah tadi saya melihat ada panci yang penuh dengan daging. Ini kok saya dikasih ini gitu. Kok cuma seperti ini nawarku. Maka dikatakan kepada beliau bala. Benar ya Rasulullah. Lakin dalika lahmun. Nih. Tasad dakabi ala bariro. Nih. Tapi itu adalah daging yang disedekahkan ke bariro. Jadi itu daging dikasihkan bayar sebagai sedekah. Nah, keluarganya tahu kalau Rasulullah SAW tidak makan sedekah. Makanya enggak dihidangkan daging itu kepada Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, wa antara ta'kul sedekah. Dalam keadaan engkau tidak makan sedekah. Maka Rasul mengatakan, qala 'alaiha shadaqatun wa lana hadiyatun. Kepada Bariro daging itu statusnya sedekah, tapi kalau diberikan kepada saya namanya hadiah. Gitu ya. Ya qarifat rahmakum. Jadi boleh na barakallahu fikum. Dengan hadir ini na barakallahu fikum seorang ahl bait hatta na barakallahu fikum makan barang sedekah yang diberikan kepada orang lain, kemudian orang lain tadi amarakul menghadiahkan kepada ahl bait. Ya kali fitnah malakum. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah wanita yang penuh berkah. Namarakul banyak pelajaran yang di namarakul yang muncul dari beliau yaitu Bariroh. Ya kali fitnah malakum jangan barakul berkaitan dengan bab ini. Ya kali fitnah malakum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sunani rahimahullah taala, wal haditsu dalilun ala subutil khiyar lil mu'taqad lil mu'taqah namarakallahu fik. Bukan lil mu'taqah ya, tapi lil mu'taqah namarakallahu fik. Isim maf'ul. Ba'da itkiha fi zawjiha idha kana abdan wa hadha ijma'un. Demikian disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala. Hadis ini menunjukkan akan tetapnya hak khiyar bagi wanita yang telah dimerdekakan. Setelah kemerdekaannya berkaitan dengan suaminya. Namun jika suaminya statusnya sebagai budak, maka dikasih khiyar bagi wanita tersebut. Apakah tetap bersama suaminya atau difasakh. Dan ini ijma telah disepakati oleh para ulama. Wahtalafa idza kana hurran. Dan berbeda, terjadi perselisihan di kalangan para ulama jika suaminya statusnya sebagai orang yang merdeka. Ya khalifatullah rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Jadi nama barakallahu fikum gambarnya seperti yang kita sebutkan tadi ya, nama barakallahu. Ya khalifatullah rahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Faqila, maka dikatakan la yasulahal khiyar. Wanita tersebut tidak memiliki hak khiyar. Ya khalifatullah rahmatullahi jami'an. Wa daqul jumhur, dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Qalu, jumhur mengatakan li annal illa, dikarenakan sebab fi subutil hiyar idza kana abdan, dikarenakan sebab tetapnya khiyar bagi wanita budak yang kemudian dimerdekakan ya ketika suaminya adalah budak, wa adamul mukafa'ah. Sebabnya karena apa? Enggak ada kesetaraan. Nawarakallahu. Jadi kalau istrinya sudah merdeka, suaminya budak, kan enggak setara. Nawarakallahu ya. Ya khalifatullah makmum. Nah. Ya khalifatullah makmum. Wa adamul apa? Wa adamul mukafa'ah minal abdilil hurri. Namaraqlah fi kathirin minal ahkam. Ya khalifatullah mukmu. Fa'idha utiqat sabatlah lakhyar. Namaraqlah fi. Ya. Minal baqa'i fi ismati awil mufaraqah. Ya khalifatullah mukmu. Demikian disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani rahmatullahi ta'ala dalam subuh salam. Jadi ketika namaraqallahu fikum, wanita tadi telah merdeka namaraqallahu fikum, statusnya merdeka, namaraqallahu sebenarnya suaminya masih budak. Tidak kafa. Nih, iqali fitnah mukmu. Tidak takafu, tidak setara. Iqali fitnah mukmu. Nah, dan juga namaraqallahu fikum, dalam kasus semacam itu namaraqallahu fikum terjadi banyak hukum yang berbeda. Ini budak, ini namaraqallahu merdeka. Iqali fitnah mukmu. Sehingga ketika wanita budak tadi telah dimerdekakan, maka tetaplah baginya hak untuk memilih antara tetap bersama dengan suaminya dan rela dengan perbedaan yang ada, ya, dan antara difasah, ya, yaitu di namaraqallahu fikum dibatalkan pernikahannya. Ya khalifatullah rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ya khalifatin rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Amr qawa dhahaba. Ini saya nukil di itu ya, di subuh salam nanti bisa dicek nama Amr. Wa dhahaba al-Hadawiyah. Kalau Hadawiyah itu nama Amr qawa fikum. Ya. Khalifatullah marhumukum. Yani kaum Mu'tazilah yang ada di Yaman. Hadawiyah nama Amr qawa. Allah alam besar. Ini sering namaraqallahu fikum Imam Sunani maupun Imam Syaukani menukilkan khilafnya mereka. Khalifatullah barakum. Wa Sya'bi wa akharuna. Sementara Al-Hadawiyah. Wa Sya'bi dan yang ulama yang lain berpendapat. Annahu yasbutulah al-hiyar. Bahwasanya wanita budak yang telah dimerdekakan itu tetap memiliki hak ahiyar. Meskipun berada, apa, walaupun berada di apa kita di bawah amar suami yang merdeka tetap dapat hak khiyar. Namaraqallahu fikum. Wa in kana hurran, meskipun suaminya merdeka. Wahtajju bi annahu qad warada fi riwayatin, mereka berhujjah dengan riwayat anna zawja barirata kana hurran, bahwasanya suami barirah adalah seorang yang merdeka. Waraddul awwalun, dan dalil ini dibantah oleh pendapat yang pertama, bi anha riwayatun marjuhatun, Ya. Bahwasanya itu riwayat yang marjuh. Artinya sar. Na'am warakallahu fikum. La yu'malu biha. Yang tidak bisa diamalkan. Ikhwan fillah warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Qalu, jumhur mengatakan. Li'annaha. Inda tajwijya. Ini alasan jumhur berikutnya. Li'annaha inda tajwijya. Lam yakun laha ikhtiyarun. Ya. Dikarenakan bayarah ketika dinikahkan dengan suaminya. Itu dulu dia tidak memiliki hak untuk khiyar. Sehingga pokoknya manut saja. Amarokulofik. Ya. Ya khadifik entah makummu. Fa inna sayyida zawwijha wa in. Ya. Wa in karihat. Ya. Bisa jadi amarokulofik. Ya. Tuannya ini. Menikahkan bayarah waktu itu. Dalam kondisi bayarah. Tidak suka. Amarokulofik. Nah bukti kok tidak suka. Kenapa? Ketika merdeka. Amarokulofik merdeka. Dikasih pilihan. Milihnya apa? Fasakh. Kan itu. Ya khalifat entah makumu. Tapi ketika diputuskan pernikahannya dibatalkan. Wah, suaminya nangis luar biasa. Karena saking cintanya dengan Bayoro ya. Ya khalifat entah makumu. Sampai na'amah kalau di gang-gang jalan itu dibuntuti sambil nangis-nangis. Na'amah kalau fikum. Saking senangnya. Saking cintanya sama Bayoro. Ya. Enggak cuma itu sampai yang minta syafaat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, tolong bujuk Bayoro dan kembali sama saya. Ini dia. Ketika disampaikan itu kepada Bayoro oleh Bayoro ditanya, "Namarakallahu fikum, tak muruni, kamu perintahkan saya untuk balik?" Maka Rasulullah SAW, "Bal asfa'u." Saya hanya memberikan syafaat saja. Ya, maka namarakallahu Bayoro memilih untuk tidak kembali. Menunjukkan bahwasanya Amr Bayro enggak suka. Ada apa? Unsur paksaan waktu dinikahkan itu ada Pak dipaksa, gitu loh Nam. Nah, posisinya sebagai budak ya enggak bisa apa-apalah. Namarakallah. Kecuali manut sama tuanya kan gitu ya. Ya kali fitnah pas budak itu sudah merdeka. Wah, namarakallah merdeka sudah namarakallah ikum ya. Ya. Kali fitnah makmum. Itu sebagai alasan jumhur namarakallah ikum. Ya. Ya kali fitnah makmum. Bahwasanya kalau namarakallahu fikum apa bahwasanya Bayro ketika apa? Ketika dinikahkan dalam kondisi apa? Enggak punya khiyar. Namarakallahu enggak punya khiyar, ikhwan fillah enggak punya ya hak untuk milih. Ya ikhwan fillah makmum. Ya, fa idza utiqat ya. Tujaddidulha hal ya. Sehingga ketika dia dimerdekakan maka kondisinya nam berbeda. Lam yakun qabla dzalik tidak seperti amara qalafu kondisi yang sebelumnya. Nih. Yang sebelumnya enggak punya khiyar, maka amara qalafu ketika dia dimerdekakan punya khiyar. Nah, amara qalafu. Ya qad fitnah makmum itu kalau apa? Kalau posisinya amara qalafikum dia nih, suaminya amara qalafikum kondisi budak qad fitnah. Wallahu alam bisawab. Demikian disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala di dalam apa? Di dalam kitab 10 salam. Muqala Ibnu Al-Qayyim. Berkata Ibnu Al-Qayyim. Ikhwalibatullah makmumah. Ini juga disebutkan dalam 10 salam. Oleh Imam As-Sunani. Titahyiriha salah satu ma'ahid. Ada tiga alasan amarakallahu tetap memberikan khiyar ya, pada wanita budak yang dimudahkan dalam kondisi suaminya seorang yang merdeka. Amarakallahu fikum. Wa dzakara ma'khadaini. Demikian disebutkan oleh Imam Sunani. Beliau menyebutkan dua alasan. Ya khalifatun rahmakumullah wa dha'afahuma. Kemudian beliau mendha'ifkannya. Ya, mendha'ifkannya. Khalifatun hamukum. Summa zakara salis. Kemudian menyebutkan alasan yang ketiga. Wahada arjahwa. Dan ini yang paling rajih. Demikian kata Imam As-Sunan. Kata beliau. Watahkiku anna sayyida akoda alaiha. Bihukmil milki. ya, tahqiqnya bahwasanya tuannya menikahkan Barira ya, dengan posisi tuannya tadi adalah sebagai pemilik ya, kaitu kana malikan. Nah, barakallahu liqra'ati wa manafi ya. Ya. Yang pemilik nah barakallahu fikum Barira yang statusnya sebagai budak dan pemilik kemanfaatannya. Nah, barakallahu. Ya, wal itqu yaqtadi tamliq. Sementara pembebasan itu nah barakallahu fikum mengandung konsekuensi at-tamlik kepemilikan. Khalifat rahmakumullah. Tamliku raqabati wal manafi' lil mu'tiq na'am barakallahu fikum. Yang memiliki yang na'am barakallahu statusnya dia sebagai budak tadi na'am barakallahu dan kemanfaatannya bagi orang yang membebaskannya. Wa hadza maqsudul itqi ya. Wa hikmatuhu. Dan ini merupakan maksud dari pembebasan dan hikmahnya. Ya. Khalifat rahmakumullah. Nah, sehingga kalau sudah di na'amaraqlahu dibebaskan na'amaraqlahu fikum, kalau dia sudah bebas, berarti khalifatun rahmakumullah budak tersebut memiliki na'amaraqlahu fikum ya, dirinya demikian pula memiliki kemanfaatan, termasuk manfaat dari budak tersebut adalah al-afu budu'uha. Sehingga bisa orang lain kemudian memanfaatkan hal itu kecuali harus dengan apa? Dengan izin dia. Kan gitu ya. Ya khalifat rahmanahumullah. Ya termasuk misalnya suaminya tadi merdeka na'am warakallahu fikum. Ya. Ya khalifat rahmanahumullah. Budaknya tadi bebas. Dia tetap memiliki hak untuk hiyar. Begitu. Ini na'am warakallahu fikum. Alasan yang dinyatakan paling kuat. Tapi khalifat rahmanahumullah. Ya. Yang rajih dalam bab ini. Dan diwasikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kalau suaminya kondisinya merdeka, tidak ada bagi wanita tadi yang tadinya budak kemudian merdeka, nam memiliki hak hiyar. Ya, kenapa? Sudah apa? Sudah merdeka. Artinya apa? Kesetaraan telah terjadi. Paham ya? Kesetaraan telah terjadi. Ya, khalifatullah makmum sehingga hadis ini betul-betul na'amarakallahu fikum sangat cocok na'amarakallahu fikum disebutkan dalam bab ini. Bab mukafa'a wal hiyar. Ya, khalifatullah makmum. Nah, kemudian ini khalifat rahmatullah. Hari ini na'am warakallahu fikum sangat banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang menyebutkannya adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan sampai sekitar 120 faedah untuk hadis. Sangat banyak ya na'am warakallahu fikum. Tapi ada perkara yang sangat ajib ya na'am warakallahu fikum dari faedah yang disebutkan oleh beliau. Ya, dan dinukil oleh Al-Imam As-Sunani rahimahu taala di dalam Subul Salam. Ya khalifatullah mujan barakallahu. Di antara faedahnya adalah wa yu'khadhu minhu. Ya. Wa yu'khadhu minhu annal hubba yudhhibul haya. Ya. Wa yu'khadhu minhu anna al-hubba yudhibul haya. Diambil dari kisah ini na'am barakallahu fikum sebuah faedah puasnya cinta yang mendalam. Ya. Khalifat rahmakumullah itu bisa menghilangkan rasa malu. Ya. Dari kisahnya na'am barakallahu fikum suaminya Barira. Suaminya Barira namanya Mughis. Ya, suaminya Barira namanya Mughis na'am barakallahu fikum. Itu ketika na'am barakallahu diputuskan fasahnya, fasnya pernikahan tadi. Dia na'am barakallahu fikum buntuti Aisyah kemana-mana na'am barakallahu fikum. Buntuti na'am barakallahu fikum kemana-mana na'am sambil nangis-nangis. Iya. Yeah. Kan dilihat banyak orang na'am barakallahu fikum malu. Laki-laki nangis-nangis na'am barakallahu fikum gitu ya. Ya kali fitnah. Nah itu diambil faedah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala di dalam Fathul Bari. Ya yeah, bahwasanya cinta. Iya. Yeah. Yang sangat ya na'am barakallahu fikum itu bisa menghilangkan rasa malu. Ya, sampai sini wajar-wajar saja. Kan itu ya. Tapi yang tidak wajar na amarakum ikhwan fitnahmu. Hal itu nam di nam larikan atau diarahkan pada nam tindakan sebagian sufi ya. Na amarakum yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mendapati wajib sama. Wajib ya. Sufi sampai kemudian tidak sadar itu kemudian joget-joget nawarakulof itu enggak dicela nawarakulof itu karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul tindakan-tindakan yang enggak wajar itu dimaafkan gitu. Nawarakulof ini yang ajib gitu nawarakulof faedahnya nawarakulof ya yeah. Mungkin sampai situ nawarakulof sampai yang pertama tadi iya nawarakulof kadang-kadang orang yang cintanya luar biasa itu bisa apa bisa na'amarakallahu fikum menghilangkan rasa malu sampai enggak diisi na'amarakallahu fikum. Kalau fitnah na'amarakallahu. Tapi kalau sampai dilarikan fajarnya ke situ na'amarakallahu ini yang ajib yang sangat aneh gitu na'amarakallahu fikum. Kalau fitnah mukmin barakallahu. Nah. Memang kalau fitnah mukmin rasa cinta yang sangat tersarindu na'amarakallahu membuat orang nangis. Iya. Yeah. Seperti Rasulullah SAW ketika baca Al-Quran, ya, karena rindunya dia kepada Allah, ya, nangis dan amar. Demikian pula sahabat, rindu dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa takut dengan azabnya, nangis dan amar. Allah fit wajar, ya, karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kau lihat nafkumu. Tapi kalau seperti itu, ya, itu bukan tindakan, ya, yang amar dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul enggak sampai seperti itu. Yeah. Sampai nangis seperti orang gila gitu. Nah, barakallahu joget-joget gitu. Khairi fitnah mujan barakallahu. Wallah alam bisawab. Khairi fitnah mujan barakallahu. Nah. Ya, yeah. Al-Mim. Khairi fitnah dalam hadir ini. Terkait dengan bab. Ya. Penjelasan berkaitan dengan al-khiyar wal-kafa'ah. Bahwasanya al-khiyar usab. Bitun, ya, khiyar itu sabit, ya, bagi seorang budak yang dimerdekakan di bawah seorang suami yang budak. Dan ini ijma. Adapun kalau suaminya adalah merdeka, khilaf, wassahih, namar klawfikum, tidak punya khiyar baginya. Dan nanti akan disebutkan berapa masalah lagi yang di situ na'amarakallahu fikum al-khiyar sabit padanya. Seperti na'amarakallahu fikum seorang yang menikah ya, dengan dua orang wanita yang keduanya adalah ya, memiliki hubungan saudara. Dalam keadaan tidak tahu na'amarakallahu fikum, maka disuruh milih ya, salah satunya. Na'amarakallahu fikum, namanya khiyar. Disuruh milih salah satunya, kemudian satunya di apa? Dicerai, harus cerai. Demikian pula na'amarakallahu fikum orang yang enggak tahu menikah lebih dari 4. Na'amarakallahu fikum. Ya. Menikah dari 4 ya, enggak tahu ya, punya istri sampai 8, 10 misalnya na'amarakallahu 12 ya, 15 misalnya na'amarakallahu fikum maka disuruh milih. Ini 4 yang paling dicintai, yang lainnya di itu dicerai. Gitu ya. Wallah alam bisawab, ini na'amarakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa hukum wanita merdeka dengan laki-laki budak? Apa hukum wanita merdeka dengan laki-laki budak menikah barangkali ya? Na'amarakallahu'alaikum. Dan jika ini terjadi, status anaknya bagaimana na'amarakallahu'alaikum? Maka kalau terjadi, na'amarakallahu'alaikum. Ya. Secara doyat dalam hadis ini boleh. Kalau seandainya barirah milih na'amarakallahu fikum tetap sama mugis, boleh enggak? Boleh, berarti statusnya barirah merdeka, mugis, budak, boleh. Terus bagaimana dengan status anaknya? Anaknya ikut ibunya. Anaknya ikut ibu, merdeka. Na'amarakallahu fikum. Wallah alam bisawab, nanti bila al-Qutra subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Fattul hafzakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.